Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang tak terhitung. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat thalabul ilmi, nikmat menjadi orang yang suka untuk belajar agama. Yang ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan menghendaki agar kita menjadi orang yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Mayuridillah bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, Barang siapa saja yang Allah kehendaki, Allah inginkan untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan menjadikan dia orang yang gemar belajar agama, gemar mengkaji ilmu-ilmu agama, sehingga jadilah dia orang yang faham dan mengerti agama. Maka tanda orang yang baik, Nabi sampaikan, dia adalah orang yang Allah beri kemudahan, Allah mudahkan hatinya, Allah mudahkan waktunya, Allah mudahkan badannya untuk belajar agama. Belajar agama adalah satu hal yang ringan bagi dirinya, bukan satu hal yang beban, namun satu hal yang nikmat bagi dirinya. Makanya adalah tanda orang ini adalah orang yang Allah inginkan untuk jadi orang yang baik. Maka sebaliknya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak Allah mudahkan untuk belajar agama, berat dan sulit untuk belajar agama, untuk duduk di majelis ilmu, maka ini adalah sesuatu hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Karena keadaan dirinya menjadi tanda kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya untuk jadi orang yang baik. Namun Allah menghendaki dirinya untuk berada dalam keburukan. Maka satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri, ketika kita dimudahkan, diberi banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan sebagaimana pesan sahabat Nabi dan menantu Nabi Ali bin Abi Thalib kepada Al-Humayn bin Ziyad rahimallahu taala, beliau pesankan, beliau katakan bahasanya, "An-nasu salatun," sesungguhnya manusia itu ada tiga macam. Manusia itu hanya ada tiga macam saja. Yang pertama adalah alimun, orang yang berilmu, yang suka berbagi ilmu, mengajak orang kepada kebaikan. Kun aliman au muta'aliman. Dan yang kedua, atau orang manusia jenis yang kedua, kata beliau, adalah muta'aliman, orang yang mengisi waktunya, mengisi hidupnya dengan gemar belajar kepada orang yang berilmu. Walau takun, dan janganlah engkau menjadi manusia jenis yang ketiga, yang beliau katakan dia adalah manusia yang ri'ah, manusia yang tidak tahu apa-apa, manusia yang kosong dirinya dari ilmu, yang dia ini adalah pengikut setiap orang yang berbicara, pengikut setiap orang yang punya kemampuan berbicara yang memukau. Demikian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka manusia hanya tiga jenis saja. Boleh jadi dia adalah orang yang berilmu, yang dia berbagi ilmu, yang mengajak orang pada kebajikan, kalau tidak adalah orang yang gemar mencari ilmu, yang berupaya untuk menjalani hidup ini dengan dasar ilmu. Dan jika orang itu tidak termasuk orang yang pertama atau orang yang kedua, maka dia akan tergolong di orang yang ketiga, orang awam yang tidak tahu apa-apa. Yang kata Ali bin Abi Thalib, orang jenis yang ketiga ini dia adalah orang yang mengikuti setiap orang yang pandai bicara, meskipun kosong, tidak ada isinya, non menarik. Namun itu tidak yang disampaikan bukan ilmu, dan kosong, tidak ada apa-apanya. Bahkan boleh jadi yang disampaikan adalah racun yang berbahaya, dan karena kepolosannya, karena dia terlalu polos, karena dia adalah awam dalam masalah agama, meskipun boleh jadi tidak awam, boleh jadi profesor atau doktor di bidang yang lain, sama. Maka dia karena awam dan polos dalam masalah agama, maka dia mengikuti setiap orang yang berbicara. Asal orang itu bisa berbicara, berbicaranya retorikanya bagus, meskipun kosong, bahkan membawa racun, dia akan mengikutinya dan tertarik dengannya. Dan salam dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada seluruh teladan kita, Nabi akhir zamannya, tidak ada lagi Nabi setelahnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para istri beliau, dan keluarga beliau, dan semua orang yang memperjuangkan, mendakwahkan, mengamalkan dan mencintai apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Tema pokok kita dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas satu perkataan indah yang dikatakan oleh Imam Muna al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala, yang dalam perkataan beliau terdapat kaidah penting dalam beragama agar kita berjalan di atas jalan yang benar dalam berislam, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah di Lughatul I'tiqad. Beliau al-Imam Syafi'i mengatakan, amantu billahi wa ma ja'a minallahi 'ala qawlillahi, wa amantu bi rasulillahi wa ma ja'a min rasulillahi 'ala qawli rasulillah. Lama mengucapkan, menyampaikan 6 kalimat yang seandainya setiap muslim, terlebih lagi yang menisbatkan diri sebagai orang yang menjadikan al-Imam Syafi'i sebagai panutan, mengamalkannya, maka dia akan berjalan di atas jalan yang lurus dalam berislam. Dia katakan, aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah inginkan. Dan aku beriman dengan Rasulullah dan semua yang datang dari Rasulullah, al-muradi Rasulillah, sesuai dengan keinginan Rasulullah. Maka dalam 6 kalimat ini, al-Imam Syafi'i, atau bisa kita katakan membahas 2 poin bahasan besar, yaitu sikap seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap seorang muslim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, seorang muslim yang berjalan di atas jalan yang lurus, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada iman dan ada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana, maka kewajiban setiap muslim, kewajiban setiap orang, kewajiban setiap manusia untuk beriman kepada Allah. Dan iman sebagaimana kita ketahui dan sering kita dengar, Maksudnya iman dalam bahasa Arab artinya percaya. Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman dalam bahasa Arab artinya adalah percaya. Sebagaimana penjelasan jumhur ulama tentang makna iman secara bahasa. Sebagian ulama yang lain, seperti Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mengatakan iman dalam bahasa Arab artinya adalah al-iqrar, adalah iqrar dengan lisan yang berasal dari percayaan yang tertanam kuat dalam hati. Dan sebagaimana kita ketahui bahasanya iman dalam syariat itu mencakup tiga hal. Tidak cukup dengan percaya yang ada dalam hati, demikian juga tidak cukup dengan ditambah, sekedar ditambah ucapan lisan mengikrarkan syahadat, dan harus ada praktek nyata, amal nyata dengan anggota badan. Maka iman secara syariat itu lebih luas daripada iman secara bahasa. Dalam bahasa Arab, iman letaknya hanya di hati. Percaya letaknya di hati. Dan iman dalam syariat letaknya ada di tiga tempat. Letaknya ada di tiga tempat. Ada di hati berupa percaya, ada di lisan berupa ikrar syahadat, dan ada pada anggota badan. Maka iman dalam syariat cakupan maknanya lebih luas daripada pengertian iman menurut bahasa. Dan ini adalah satu hal yang menyelisihi umumnya, karena umumnya makna syariat itu lebih sempit daripada maknanya dalam bahasa Arab. Semisal sholat dalam bahasa Arab artinya doa. Maka doa dengan berbagai macam dan bentuknya, maka bisa disebut dengan sebutan sholat. Namun lain halnya sholat dalam syariat. Dia adalah sholat secara dalam syariat, maka maknanya lebih sempit. Satu aktivitas yang isinya bukan hanya doa, dan ada berzikir, ada baca Al-Quran dengan tata cara tertentu, maka dia adalah doa yang bersifat khusus. Demikian juga puasa yang dalam atau siang yang dalam bahasa Arab artinya adalah imsak, menahan diri. Dan secara syariat dia adalah menahan diri yang bersifat khusus. Tidak adalah dari semua hal, namun menahan diri dari beberapa hal saja. Dia bersifat khusus, lebih sempit. Namun lain hanya adalah untuk iman. Untuk iman, maka maknanya secara bahasa itu sempit, maknanya dalam syariat lebih luas. Luas. Contoh yang lain atau yang agak sejenis dengan hal tersebut adalah hadis ahad yang disebut juga dengan khobarul wahid. Maka ahad dan wahid dalam bahasa Arab artinya satu. Artinya satu. Namun hadis ahad atau khobar wahid secara istilah tidak hanya berlaku untuk satu hadis yang cuma memiliki satu sanad. Maka boleh jadi sanadnya satu, boleh jadi sanadnya dua, boleh jadi sanadnya tiga atau lebih, selama belum sampai derajat bilangan yang banyak yang disebut dengan mutawatir. Semuanya disebut dengan sebutan hadis ahad atau khobarul wahid. Maka makna hadis ahad, ahad untuk istilah hadis itu lebih luas cakupannya daripada maknanya secara bahasa. Secara bahasa cuma untuk satu saja dan secara istilah berlaku untuk hadis yang sanadnya satu atau punya dua sanad atau punya tiga sanad atau lebih selama belum sampai derajat mutawatir. Jadi antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu terletak di tiga tempat, ada satu hadis yang terkenal dengan sebutan hadis su'abul iman, hadis tentang cabang-cabang iman, hadis riwayat Muslim dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan al-iman bid'un wasittuna aw bid'un wasab'una syu'batan a'laha aw afdalaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Maka Nabi sampaikan bahasanya iman itu 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Yang paling utama dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Maka Nabi sampaikan ada iman berupa ucapan. Iman yang paling tinggi, derajat iman yang atau cabang iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah, iman berupa ucapan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini adalah perbuatan, perbuatan badan menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka iman terletak pada anggota badan. Wal hayatu syubhatun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dan malu letaknya itu di hati dan bukan di muka. Meskipun orang malu mukanya memerah, namun malunya, rasa malunya itu ada di hatinya, bukan di wajahnya. Wajah yang memerah itu sekedar indikator, tanda kalau dia sangat malu, namun bukan di situ letaknya malu. Maka Nabi sampaikan ada iman. Iman itu berupa ucapan, iman itu berupa perbuatan, dan iman itu berupa amal hati. Dan berkaitan dengan masalah di antara cabang iman, Nabi sampaikan tadi adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka menyingkirkan gangguan dari jalan, tempat yang di situ menjadi lalu lalang banyak orang, boleh jadi itu paku, boleh jadi itu kayu, boleh jadi itu batu, boleh jadi itu kulit pisang, kulit mangga yang bisa membahayakan orang, menyingkirkannya, membuangnya sehingga tidak menyelakakan banyak orang adalah bagian dari iman, adalah amal yang berpahala. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu punya peduli dengan orang lain. Dia tidak sekedar individualis memikirkan dirinya sendiri, saya lewat tempat ini aman, tidak terpleset, terhindar dari kulit pisang, kulit mangga, dan saya tidak ambil pusing dengan nasib orang di belakang saya. Namun Nabi ajarkan agar seorang muslim punya kepedulian. Dia memikirkan orang lain, memikirkan keselamatan orang lain. Saya alhamdulillah selamat, maka saya tidak ingin orang lain di belakang saya yang nanti lewat jalan ini celaka. Maka dia peduli dengan orang, keselamatan orang lain, tidak hanya sekedar memikirkan saya selamat. Maka jika menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman, amal yang berpahala, maka hal ini menunjukkan bahasanya meletakkan gangguan di jalan satu hal yang bertolak belakang dengan iman, satu amal keburukan. Maka meletakkan gangguan di jalan seharusnya tidaklah dilakukan oleh seorang muslim. Maka seharusnya seorang muslim tidak buang kulit pisang sembarangan di tempat di sana banyak orang berlalu lalang, atau buang kulit mangga atau biji mangga yang ini bisa menyelakakan orang lain. Meskipun orang yang celaka gara-gara perbuatannya cuma satu atau dua orang saja, maka lebih-lebih lagi jika itu mencelakakan banyak orang, buang oli di jalan, mencelakakan banyak orang. Apalagi jika mencelakakan puluhan atau bahkan ratusan orang, buang bom di jalan sembarangan, buang bom. Yang ini mencelakakan banyak orang, puluhan bahkan ratusan orang tidak berdosa dan bersalah celaka gara-gara perbuatannya. Maka ini satu hal yang bertentangan dengan iman, satu hal yang tidak dilakukan oleh seorang muslim. Karena membuang kulit pisang saja dilarang, membuang paku di tempat orang jalan saja dilarang, membuang kulit mangga yang mencelakakan banyak orang saja dilarang, apalagi buang bom di jalan, apalagi di mall, apalagi di tempat yang lain yang di situ bisa menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Maka ini laisa minal Islam fi syai', sedikit pun bukanlah ajaran Islam, sedikit pun bukan tuntunan Islam. Dan berkaitan dengan iman, maka apa hubungan antara iman dengan Islam? Hubungan antara iman dengan Islam, pendapat yang benar, iman dan Islam adalah dua kata yang jika terkumpul dalam satu dalil, satu kalimat atau satu rangkaian kalimat, maka maknanya berbeda. Maka Islam sesuatu dan iman sesuatu yang lain. Namun jika di satu dalil cuma disebutkan iman saja atau disebutkan Islam saja, maka ketika disebutkan Islam saja terkumpul di dalamnya makna iman dan Islam. Ketika disebutkan Islam saja maka tercakup di dalamnya dua hal. Inilah yang disebut dalam bahasa Arab, lafzani dua lafaz, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua kosakata yang jika terkumpul dalam satu tempat maka berbeda maknanya. Kosakata yang kumpul satu tempat maka maknanya beda. Namun jika dibedakan terletak di tempat yang sendiri-sendiri maka maknanya kumpul. Maka ketika Islam dan iman disampaikan dalam satu dalil, maka Islam dan iman berbeda. Sebagaimana dalam hadis Jibril, kisah dialog Nabi dengan malaikat Jibril yang datang dengan rupa manusia, maka di sana Jibril bertanya tentang apa itu iman dan apa itu Islam, maka diberi pengertian yang berbeda. Islam dimaknai dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, ucapan al-Islam at-tashhadu an la ilaha illallah, ikrar dengan lisan, mengerjakan salat, membayar zakat, berpuasa, haji ke Baitullah. Maka Islam dimaknai dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, sedangkan iman dimaknai dengan hal-hal yang bersifat batiniah, berkaitan dengan amal hati dan aktivitas hati. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, dan seterusnya. Maka Islam dan iman, karena kumpul di satu dalil, maknanya berbeda. Islam bersifat lahiriah, amal-amal lahiriah, sedangkan iman, amal-amal qalbiyah batiniyah. Adalah amal-amal yang berkaitan dengan hati dan amal-amal batin. Dan ketika disebut Islam saja, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam, apa yang dimaksud dengan Islam dalam ayat ini bukan hanya sekedar ucapan lahiriah tanpa ada keimanan kepada Allah, keimanan dengan takdir Allah, keimanan dengan hari akhir. Demikian juga ketika disebut iman, sebagaimana dalam perkataan Al-Imam Syafi'i, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, maka itu bukan hanya sekedar amalan batin tanpa ada padanya amal lahiriah. Maka tentu tercakup di dalamnya amal lahiriah, amal batiniah, dan amal lahiriah. Itulah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar dia dengan hatinya meyakini Allah itu ada, Allah itu Esa, maka dia sudah dikatakan beriman kepada Allah. Tidak. Ketika dia tidak ada padanya amal lahiriah sama sekali, meskipun di hatinya mengimani adanya Allah, mengimani keesaan Allah, dan dia tidak mengikrarkan syahadat, maka dia bukan, tidak disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka jika iman disebut sendirian, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka tercakup padanya amal lahiriah, amal batiniah, dan amal lahiriah. Maka iman dan Islam adalah dua kata yang jika disebut dalam satu dalil, maka maknanya berbeda. Namun jika disebut iman sendirian atau Islam sendirian, maka maknanya terkumpul. Contoh yang lain adalah fakir dan miskin. Ketika disebut miskin, tercakup di dalamnya fakir. Ketika disebut fakir, maka termasuk di dalamnya miskin. Artinya orang yang tidak punya, orang yang perlu mendapatkan bantuan karena kesulitan ekonomi, kesulitan finansial, kesulitan keuangan. Itu maknanya ketika kita menyebut fakir saja atau menyebut miskin saja. Namun ketika kita katakan fakir dan miskin sebagaimana di surat At-Taubah ayat yang ke-60, inna masutaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya zakat itu menjadi hak milik fakir dan miskin, maka fakir dan miskin berbeda. Fakir lebih susah daripada miskin. Miskin adalah orang yang punya penghasilan namun tidak memenuhi maksimal kebutuhan dasarnya. Sedangkan fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya penghasilan atau punya penghasilan namun kurang dari separuh kebutuhan dasarnya, setengah dari kebutuhan dasarnya. Maka fakir dan miskin ketika itu maknanya berbeda karena kumpul di satu dalil yang sama. Dan ketika disebut fakir saja atau disebut miskin saja, maka tercakup padanya fakir dan miskin sekaligus. Artinya semua orang yang membutuhkan bantuan, kesulitan perekonomian, itulah fakir, itulah miskin. Kemudian berkaitan dengan beriman dengan Allah, maka Allah, terdapat pembahasan di antara para ulama, apakah Allah itu adalah nama yang punya makna ataukah nama yang tidak punya makna. Karena nama yang kita kenal menjadi nama orang atau nama tempat, tidak ada nama yang punya makna asal-muasal artinya, dan ada yang kita tiba-tiba tahu itu jadi nama dan kita tidak tahu kenapa diberi nama semacam itu, apa artinya. Jika ditanyakan apa arti namamu, saya tidak tahu. Namun ada nama-nama yang jika ditanyakan apa artinya dan apa maksudnya, ada makna dan ada artinya. Tidak tahu kalau martabur atau masuk yang mana. Termasuk yang punya arti atau tidak punya arti, Pak. Ya itulah nama, nama tempat, nama orang. Tidak ada yang punya asal-muasal makna dan ada yang tidak punya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada nama untuk zat yang agung dan mulia. Maka apakah dia nama nama yang punya makna ataukah itu adalah nama yang tidak punya makna. Ini ada satu hal yang dibahas oleh para ulama, dan pendapat yang paling tepat, yang paling kuat, nama Allah adalah Mustaq, bukan Jamin. Dia adalah nama yang punya makna, nama yang punya makna. Dia diambil dari kata-kata ilah, yang artinya sesembahan, yang artinya sesuatu yang disembah, kemudian diberi alif lam sehingga al-ilah, kemudian jadilah Allah. Di antara dasar dan alasannya kita kuatkan pendapat ini adalah menimbang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Dan Dia adalah Allah di langit dan Allah di bumi. Dia adalah Allah di langit dan Dia adalah Allah di bumi. Wallahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan Dia mengetahui apa yang kalian ucapkan dengan suara yang lirih atau kalian sembunyikan, dan apa yang kalian ucapkan dengan suara yang keras dan lantang. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Dia mengetahui apa saja yang kau lakukan. Perlu diketahui bahasanya surat Al-An'am ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan Allah ada di mana-mana, karena Allah katakan wallahu fis samawati wal fil ardh, dan Dia adalah Allah di langit dan di bumi. Dia adalah Allah di langit dan di bumi. Namun kita katakan bahasanya satu ayat Al-Quran satu dengan yang lain tidak bertentangan. Terdapat 7 ayat dalam Al-Quran yang tegas mengatakan Allah berada di atas arsy, yang arsy itu di atas sana. Maka 7 ayat itu telah bertentangan dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat yang keempat. Oleh karena itu maka Al-An'am ayat yang keempat perlu kita maknanya, kita ketahui maknanya dengan melihat firman Allah di surat Zukhruf ayat yang ke-84. Di surat Zukhruf ayat yang ke-84 Allah berfirman, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dan dia Allah adalah ilah di langit, zat yang disembah oleh penduduk langit. Wa fil ardi ilahun, dan Dia adalah sesembahan yang disembah juga oleh orang yang makhluk yang tinggal di bumi. Wa huwal hakimul alim, dan Dia adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maka berdasarkan surat Zukhruf ayat yang ke-84 yang dimaksud dengan Allah di langit dan di bumi artinya adalah Dia adalah ilah di langit dan di bumi. Dia adalah makhluk, Dia adalah zat yang disembah di langit oleh penduduk langit, dan Dia disembah di bumi oleh para penduduk bumi. Maka berdasarkan surat Al-An'am ayat yang ketiga kemudian dihubungkan dengan surat Zukhruf ayat ke-84, kita bisa simpulkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang memiliki akar kata, yang memiliki asal makna, yaitu maknanya diambil dari kata-kata ilahun yang artinya adalah sesembahan. Maka Allah jika melihat artinya, jika melihat maknanya, maka Dia adalah zat yang disembah, dan Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Adapun sesembahan-sesembahan yang lain yang disembah oleh manusia dan dipertuhankan oleh sebagian manusia, maka Dia disembah oleh orang-orang yang menyembahnya, padahal Dia tidak berhak sama sekali untuk disembah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku beriman kepada Allah, dan seorang itu tidaklah disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mengimani 4 hal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengingkari keberadaan Allah, orang yang tidak percaya Allah itu ada, ateis atau ingkar Tuhan, maka tentu dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hendak beriman dengan rububiyah Allah. Mengimani bahasanya Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur jagat raya. Maka orang yang percaya Allah itu ada, namun dia tidak mengimani kalau Allah adalah sang pencipta, sang pemilik dan pengatur jagat raya dan alam semesta, maka dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika seorang itu ada pada dirinya iman, mengimani keberadaan Allah dan mengimani rububiyah Allah, maka dia belumlah seorang muslim. Belumlah seorang muslim. Kalau baru sampai dua poin ini, belum masuk Islam. Kenapa? Karena orang-orang musyrik jahiliyah, mereka pun mengimani Allah itu ada, dan mereka pun mengimani kalau Allah adalah sang pencipta langit dan bumi. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, kau tanyakan kepada orang-orang musyrik, kepada Abu Lahab dan teman-temannya dan kawan-kawannya, siapakah pencipta langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah sang penciptanya. Maka orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengimani kalau Allah adalah sang pencipta dan Allah adalah sang pemilik dan sang pengatur jagat raya. Meskipun demikian, kita tahu dan kita sepakat bahwa mereka bukanlah orang yang beriman. Maka hal ini menunjukkan kalau jika ada pada diri seseorang itu dua poin pertama, maka dia belum dikatakan beriman kepada Allah dan dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Namun seorang muslim, syarat untuk jadi seorang muslim harus ada pada dirinya poin yang ketiga. Mengimani bahasanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani uluhiyah Allah. Ibadah hanya boleh untuk Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Maka orang yang beriman, orang yang setelah dia mengimani bahasanya Allah adalah sang pencipta, sang pemilik dan sang pengatur, kemudian dia mengimani bahasanya ibadah hanya boleh untuk Allah, ibadah adalah hak Allah dan dia pun beribadah kepada Allah, maka keimanan dengan poin yang ketiga inilah yang memasukkan dia ke dalam iman, yang memasukkan dia ke dalam Islam. Maka pembeda antara muslim dengan musyrik itu dalam masalah hak ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membedakan musyrik dengan mukmin. Adapun mengimani rububiyah Allah, Allah pemilik dan pengatur dan pencipta jagat raya, maka itu tidak menjadi poin pembeda antara musyrik dengan orang yang beriman. Poin letak pokok pembedaan orang musyrik dengan orang yang beriman dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Namun seorang yang memiliki tiga hal ini, keimanannya kepada Allah belumlah sempurna kecuali dilanjutkan dengan poin yang keempat, mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana apa adanya. Maka mengimani bahasanya sifat-sifat Allah adalah sifat yang tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Yang dalam banyak kasus, poin yang keempat ini membedakan antara seorang muslim yang berada di atas sunnah dan seorang muslim yang berada di atas jalan yang menyimpang. Dalam banyak kasus seringkali terbedakan antara keimanan yang lurus dengan keimanan yang bermasalah, yang tercampur noda penyimpangan, itu dalam masalah keimanan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada pada diri seseorang empat poin di atas, mengimani adanya Allah, mengimani bahasanya Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik dan pengatur jagat raya, mengimani bahasanya ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua nama dan sifat Allah itu adalah hanya Allah dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya, maka inilah orang yang punya iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalimat yang kedua, Al-Imam Syafi'i mengatakan, setelah mengatakan amantu billahi wa ma ja'a minallahi, dan aku mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aku mengimani semua ayat Al-Qur'an. Inilah prinsip seorang muslim. Mengimani semua ayat Al-Qur'an dan tidak dibeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sebagian isi kitab dengan sebagian isi kitab yang lain. Maka seorang muslim tidaklah sebagaimana yang Allah katakan pada orang-orang Yahudi, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab suci yang Allah turunkan namun ingkar dengan sebagian yang lain. Maka prinsip seorang muslim, semua yang datang, semua yang ada dalam Al-Quran dari depan sampai belakang seluruhnya saya imani tanpa terkecuali. Semuanya adalah hak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan satu hal yang patut untuk kita ketahui, bahasanya Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui adalah firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan isi Al-Quran itu intinya ada dua, intinya ada tiga macam. Intinya ada tiga macam. Isi yang pertama adalah berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Isi Al-Quran bagian yang pertama adalah berita tentang Allah Subhanahu wa taala, menceritakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Kemudian isi yang kedua dari Al-Qur'an adalah berita tentang makhluk ciptaan Allah. Berita tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan, boleh jadi menceritakan manusia, menceritakan malaikat, menceritakan jin, menceritakan orang yang beriman, menceritakan orang yang kafir, menceritakan kejadian pada hari akhir, cerita surga dan neraka yang dua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah. Maka itu isi yang kedua, cerita tentang makhluk ciptaan Allah, cerita tentang orang soleh, cerita tentang para nabi, cerita tentang orang-orang fasik, cerita tentang orang-orang kafir, perbuatan mereka, ucapannya, kelakuannya. Itu isian jenis kedua yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian isi yang ketiga dari Al-Qur'an adalah al-insya, adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan, aturan. Aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan. Allah memerintahkan demikian, Allah melarang demikian. Maka itulah tiga isi Al-Quran, cerita tentang Allah, cerita tentang makhluk ciptaan Allah, dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas Nabi katakan, ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu Nabi katakan itu senilai sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Qur'an? Jawabannya karena Al-Ikhlas dari ayat yang pertama sampai terakhir semuanya bercerita tentang Allah. Dan cerita tentang Allah adalah sepertiga Al-Quran. Satu bagian dari tiga bagian isi Al-Quran. Tidak ada yang lain di surat Al-Ikhlas dari qul huwallahu ahad sampai ayat yang terakhir semuanya bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, siapakah Dia. Oleh karena itu maka tidaklah benar anggapan sebagian orang yang mengatakan bahasanya jika seorang itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali maka dia seakan-akan membaca seluruh isi Al-Quran. Itu tidak benar. Meskipun dia baca Al-Ikhlas tiga kali ataupun 10 kali dia tetap sekedar sebanding dengan sepertiga Al-Quran, tidak seluruh Al-Quran. Karena semua yang dibaca cuma tentang berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu hadis yang sahih yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Ikhlas, Nabi jumpai ada seorang yang membaca surat malam. Dalam surat malamnya setelah membaca Al-Fatihah dia membaca surat Al-Ikhlas berkali-kali. Maka Nabi katakan fa innahu ta'dilu thulutsal Qur'an. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Padahal orang ini baca surat Al-Ikhlas berkali-kali. Bukan hanya 3 kali, boleh jadi 5 kali, boleh jadi 10 kali komentar Nabi itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Itu sebanding dan sepertiga Al-Qur'an. Maka hadis ini ya hadisnya ada di tafsir Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Ikhlas. Dalil yang tegas menunjukkan tidak benar anggapan sebagian orang kalau baca Al-Ikhlas 3 kali berarti membaca seluruh Al-Quran. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali tetap membaca sepertiga Al-Quran. Karena dia tidak membaca tentang isi Al-Quran tentang perintah dan larangan, isi Al-Quran tentang cerita tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia baca dari awal sampai akhir adalah cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah Al-Quran, maka Al-Quran memiliki berkaitan dengan arti Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka Al-Quran dalam bahasa Arab artinya adalah bacaan. Secara bahasa, dalam bahasa Arab Al-Quran artinya bacaan. Diambil dari kata-kata Qur'an menurut pendapat yang paling kuat, yang artinya membaca. Sebagian ulama mengatakan diambil dari kata-kata Qur'an yang artinya mengumpulkan. Namun yang tepat bahasanya Al-Quran itu diambil dari kata-kata Qur'an yang artinya membaca sebagaimana firman Allah di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-17. Allah katakan inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya menjadi tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Qur'an di dada wa qur'ana, dan jadi kewajiban kami untuk mengurusi masalah bacaannya. Maka jika kami telah membacakannya, yaitu Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacaannya Jibril. Fattabi' Qur'ana aiki wa'atahu, maka ikutilah bacaannya Jibril. Maka Al-Quran secara dalam bahasa Arab artinya bacaan. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahasanya Al-Quran dalam syariat adalah kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk ciptaan Allah. Dia firman Allah, ucapan Allah, bukan ciptaan Allah. Dan dalam keyakinan yang benar, Al-Quran adalah ucapan Allah, lafadznya dan maknanya, bukan hanya sekedar maknanya tanpa lafadznya. Namun kata-katanya itu adalah langsung datang dari Allah. Allah memfirmankan di depan Jibril, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dan ucapan semacam ini didengar oleh Jibril dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril bacakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didengar oleh Jibril dari Allah. Dan Nabi pun membacakannya kepada para sahabat sama persis sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, bukan ciptaan Allah. Lafadznya dan maknanya, redaksinya dan isinya. Dan dia pun azalun min indillah, dan dia diturunkan dari sisi Allah, karena Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Maka Al-Quran itu turun, dan yang turun dari atas ke bawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadr. Kami menurunkan Al-Qur'an, dan perlu diketahui semua ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahasanya Allah menurunkan Al-Qur'an adalah dalil yang menunjukkan Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Allah menurunkan Al-Quran, dan yang namanya turun dari atas ke bawah. Kalau tidak ada proses dari atas ke bawah, tidak layak untuk disebut turun. Maka dia munazzalun min indillah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia turunnya ke bumi munajjaman berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dan tidak sekaligus. Dan dia al-muta'abbad bitilawatihi, dan dia adalah bernilai ibadah membacanya. Maka membaca Al-Quran bernilai ibadah dengan semata-mata membacanya meskipun tidak faham artinya. Dan dia dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian poin yang ketiga dari perkataan Al-Imam Syafi'i, beliau katakan, aku beriman kepada Allah, wa ma ja'a minallahi, dan aku imani semua yang datang dari Allah tanpa dibeda-bedakan. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, semua ayat Al-Qur'an ya, belum yang tidak dihapus masa berlakunya, maka tidak dibeda-bedakan, seluruhnya diimani. Dan mengimani perintah dan larangan dengan mentaati perintah dan larangan, mentaati perintah dengan menjalankan yang diperintahkan, mentaati larangan dengan menjauhi dan meninggalkan hal yang dilarang, dan mengimani berita, boleh jadi berita tentang Allah ataukah berita tentang makhluk ciptaan Allah, mengimaninya adalah dengan mempercayainya dengan sepenuh hati bahwasanya memang seperti itu, memang Allah itu ada seperti itu sebagaimana ya Allah ceritakan sendiri dalam Al-Quran, dan memang telah terjadi peristiwa demikian dan demikian sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran, dan akan terjadi peristiwa demikian dan demikian sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Quran. Itu bentuk real mengimani berita yang ada dalam Al-Quran. Maka kita mengimani Al-Quran seluruh isinya, baik isinya yang berupa berita ataupun isinya yang berupa perintah dan larangan. Mengimani berita dengan mempercayai berita, mengimani perintah dan larangan dengan mentaati perintah dan larangan, dan mentaati perintah dengan menjalankan hal yang diperintahkan, dan mentaati larangan dengan menjauhi segala hal yang dilarang. Kemudian kita imani Al-Quran itu ada satu kaidah penting berkaitan dengan mengimani Al-Quran. Wajib bagi kita untuk mengimani Al-Quran ala muradillahi, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari Al-Quran. Apa yang Allah inginkan dengan ayat-ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kita imani Al-Quran bukan dengan sebagaimana keinginan kita untuk makna ayat ini, bukan sebagaimana keinginan masyarakat untuk makna ayat ini, bukan sebagaimana keinginan Ustaz dan Kiai A dan B untuk ayat ini, bukan pula sebagaimana keinginan orang kafir si A dan si B untuk ayat ini. Namun kita imani Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan dari ayat-ayat yang Allah sampaikan, bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan dengan selera kita, namun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari mana kita tahu? Bahasanya inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tahu inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah dengan melihat bagaimanakah penjelasan Nabi untuk ayat tersebut. Nabi adalah orang yang paling paham tentang apa yang Allah maksudkan. Tidak ada manusia secara mutlak tanpa terkecuali, tidak ada satupun manusia yang lebih paham tentang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai itu satu hal, memberikan penjelasan maknanya adalah demikian, maka inilah makna yang Allah maksudkan. Dan tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semisal Al-Qur'an menyatakan berkaitan dengan masalah mengqasar salat, berkaitan dengan mengqasar salat, maka Al-Quran sampaikan jika kalian dalam kondisi safar, ila taqtum fil ardi, jika kalian mengadakan safar, falaysa alaikum junahun an taqsu minas salat, maka tidaklah mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat, in khiftum ayatinakum alladziina kafaru, jika kalian khawatir orang-orang kafir menyerang kalian. Maka Al-Quran menyampaikan boleh mengqasar salat dengan dua syarat. Wa idza taqtum fil ard, pertama jika kalian mengadakan safar, jika kalian bepergian, dan yang kedua jika kalian khawatir mendapatkan serangan dari orang-orang kafir. Maka jika kita melihat semata-mata ayat ini dengan logika kita dan pikiran kita, maka kita akan bertanya-tanya, gimana kalau kita safar tanpa ada kekhawatiran diserang orang kafir? Bolehkah saya mengqasar salat? Kalau menurut Al-Quran, tak boleh mengqasar salat. Karena syarat mengqasar salat, safar dan khawatir dapat serang, keadaannya aman, tidak ada perang dengan orang kafir, masih bolehkah kita mengqasar salat? Maka jika seorang itu Quraniyun hanya mau berdalil dengan Al-Quran dan tidak mengindahkan penjelasan Nabi untuk Al-Quran, maka jika tidak dalam kondisi perang dengan orang kafir, dia tidak boleh mengkosong sholat. Karena dia tidak mau pakai dalil, tidak mau menimbang penjelasan Nabi. Dia cuma mau pakai Al-Quran saja. Maka perlu kita lihat orang tersebut, dia konsekuen enggak? Ketika dia berpergian, kosong sholat enggak? Kalau dia konsekuen, saya cuma mau pakai Al-Quran, maka dia tidak boleh kosong sholat. Karena kosong sholat berlaku jika semata-mata melihat Al-Quran, berlaku dengan dua syarat. Jika berpergian dan khawatir serangan orang kafir. Namun pemahaman kita dalam Al-Quran semacam ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dan apa yang Allah inginkan dari Al-Quran. Buktinya pemahaman tadi, pemahaman logika kita dengan ketika membaca ayat tadi itu tidak sesuai dengan penjelasan yang Nabi sampaikan. Berkaitan dengan ayat ini, ayat tentang masalah kosong sholat, sahabat Umar bin Khattab pribadi itu pada awalnya bimbang dan bingung. Ini gimana kalau kita safar dalam kondisi sudah tidak lagi perang? Boleh gak mengkosong sholat? Maka beliau tanyakan kepada Nabi SAW. Hey Nabi, Allah berfirman tentang kosong sholat begini-begini, sekarang kondisinya aman, masihkah kita boleh kosong sholat ketika kita safar? Maka Nabi SAW mengatakan, ya sadaqatun, ya sadaqatullahi, dia adalah sedekah Allah Subhanahu wa taala, yang tasakuna biha alaikum, yang dia sedekahkan kepada kalian. Rukhsah, keringanan untuk mengqasar salat ketika safar adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Faqbalu sadaqatah, maka terimalah sedekah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian kosong salat meskipun tidak dalam situasi perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya yang Allah maksudkan, Allah yang bersedekah dengan bersedekah kepada manusia, bersedekah kepada kaum muslimin dengan memberikan syariat bolehnya qasar salat dalam safar. Maka terimalah sedekah Allah, kerjakanlah, silakan kalian mengerjakan qasar salat ketika safar meskipun tidak dalam kondisi perang. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kita akan punya pemahaman yang benar tentang Al-Quran manakala kita mengacu pada penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling mengerti tentang Al-Quran, dan semua hadis adalah penjelasan Nabi untuk Al-Quran. Maka ketika Nabi menyampaikan satu hal, ketika Nabi SAW menyampaikan satu hal, maka Nabi nilai hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Nabi itu tidak bertentangan. Kenapa kok ada orang sekarang yang menganggap itu bertentangan? Padahal Nabi SAW menilainya tidak bertentangan. Siapakah yang lebih paham Al-Quran dibandingkan dengan Nabi SAW? Maka contoh yang lain, sebagian orang menolak hadis-hadis yang berisi larangan emas bagi laki-laki. Dia tolak berbagai macam hadis, sekian banyak hadis yang membahas tentang haramnya emas bagi laki-laki. Dan dia beralasan bahwasanya ini bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan firman Allah di surat Al-A'raf, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa at-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladheena amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah." Katakanlah dengan sikon celaan, Allah sampaikan, katakanlah siapakah yang berani mengharam-haramkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan makanan yang enak-enak. Maka kata sebagian orang, maka hadis-hadis yang mengharamkan perhiasan cincin emas untuk laki-laki tidak kami imani, tidak kami terima, karena itu bertentangan dengan ayat yang mencela orang yang mengharam-haramkan perhiasan. Maka dari sini kemudian orang tersebut membolehkan laki-laki pakai cincin emas, pakai kalung emas, dan seterusnya. Maka kita katakan orang yang paling mengerti tentang Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang paling faham tentang Al-Quran. Dia adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan cincin emas, kalung emas untuk laki-laki, Nabi tidak menilai aturan beliau tersebut bertabrakan dengan firman Allah di surat Al-A'raf. Nabi menilai sinkron-sinkron saja. Nabi tidak menganggapnya bertentangan, sehingga aturan tersebut harus dibatalkan demi Al-Quran. Nabi tidak menilainya bertentangan. Buktinya Nabi menyampaikannya. Kalau Nabi nilai ini bertentangan dan yang harusnya yang dikedepankan adalah Al-Quran, Nabi tidak akan mengeluarkan aturan ini. Nabi menilai itu tidak bertentangan. Maka siapakah yang lebih faham Al-Quran, Nabi ataukah manusia selain Nabi? Manusia sekarang yang menganggap itu bertentangan. Oleh karena itu, maka sikap yang tepat, kita katakan apa yang Allah firmankan di surat Al-A'raf itu adalah hukum asal. Hukum asal perhiasan halal, boleh dipakai oleh manusia. Dilarang ngomong ini haram dipakai, ini terlarang dipakai, kecuali terdapat dalil. Maka ketika terdapat dalil dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya cincin emas untuk laki-laki, kalau emas untuk laki-laki ada satu hal yang haram, maka ini adalah pengecualian dari hukum asal untuk perhiasan. Demikian sikap yang tepat, demikian sikap yang benar. Maka sebagian orang menolak aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan batal haji. Ada orang yang terkena kewajiban haji, non enggak bisa berangkat. Boleh jadi karena sakit-sakitan, boleh jadi karena udzur sudah tua, boleh jadi karena nunggu antrian yang terlalu lama, sebelum bisa sempat berangkat sudah mati duluan. Akhirnya kemudian dia dibatalkan, digantikan oleh orang lain. Diniatkan hajinya untuk si fulan yang telah meninggal dunia, atau si fulan yang tidak mampu pergi haji karena sakit, karena tua. Sebagian orang menolak hadis-hadis tentang badal haji. Alasannya ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, dengan firman Allah di surat An-Najm, "Walaisal insani illa ma sa'a," dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Ini tidak bukan dia mengerjakannya, orang lain, maka tidak benar. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan yang didapatkan orang itu apa yang dia kerjakan saja. Kalau dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaatnya. Maka tidak bisa pakai badal-badalan kayak gitu. Ya sudah, nggak bisa berangkat, ya sudah selesai gitu saja. Nggak perlu dibadal-badalkan. Maka dia mereka tolak semua hadis tentang batal haji yang jumlahnya tidak sedikit. Dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang tadi kita katakan. Siapakah orang yang paling paham tentang Al-Quran dan makna Al-Quran? Adakah manusia yang lebih paham tentang maksud Al-Quran? Maksud firman Allah di surat An-Najm di atas, melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sepakat tidak ada yang lebih paham tentang Al-Quran dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lihat Nabi tidak menganggap bertentangan. Adanya syariat badal haji, Nabi nilai tidak bertentangan. Oleh karena itu Nabi syariatkan. Seandainya beliau nilai itu bertentangan dan surat An-Najm, maka beliau tidak akan mengatakannya. Nabi tidak menilai hal tersebut bertentangan, sehingga Nabi mensyariatkannya. Jika oleh karena itu sikap yang benar antara firman Allah di surat An-Najm dengan hadis-hadis tentang badal haji atau yang sejenis dengan itu, kita katakan ini hukum asal. Hukum asal, ya, apa yang didapatkan oleh manusia, pahala yang tercatat untuk manusia adalah apa yang dia usahakan. Namun jika terdapat penjelasan dari Nabi yang menyampaikan, meskipun dikerjakan oleh orang lain, namun itu manfaat untuk seseorang, kita ikuti apa yang Nabi jelaskan. Maka ini adalah pengecualian dari hukum asal. Demikian juga sebagian orang menolak syafaat untuk orang-orang yang masuk neraka. Orang beriman yang karena dosanya masuk neraka, kemudian dia mendapatkan syafaat oleh orang-orang yang memberikan syafaat. Boleh jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau para nabi yang lain, atau para malaikat, atau orang-orang saleh. Sebagian orang mengingkari semua hadis tentang masalah ini. Dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Ya, diantaranya bertentangan dengan firman Allah di surat Sajdah. Kulama awatu ayyakhujumina u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, maka dikembalikan ke dalam neraka. Oh, maka ini bertentangan dengan ayat mengatakan orang yang masuk neraka tidak bisa keluar dari neraka. Kalau coba-coba ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Maka hadis-hadis tentang syafaat untuk pelaku dosa besar, hadis-hadis yang bahas tentang adanya jahannamiyun, adanya mantan penghuni neraka, maka itu seluruhnya ditolak. Padahal hadis-hadis tentang ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang mutawatir ma'nawi. Mutawatir banyak sekali. Seluruhnya ditolak, seluruhnya dibuang, seluruhnya dikesampingkan. Dianggap bertentangan dengan ayat-ayat semisal firman Allah di surat As-Sajdah atau ayat yang lain yang menceritakan tentang penghuni neraka, bahasanya orang yang menghuni neraka, orang yang masuk neraka tidak bisa keluar dari neraka. Maka mereka anggap bertentangan dan mereka buah. Maka ingat kaidah kita, kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i, kita maknai ayat sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh si A dan si B, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh kita, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok si A, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sebagaimana ala kuwatillah imani ayah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dari mana kita tahu ini yang Allah kehendaki? Dimana kita tahu kalau ini inilah yang Allah kehendaki? Maka lihat penjelasan Nabi. Ya, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semua hadis Nabi adalah penjelasan untuk ayat Al-Qur'an. Maka Nabi tidak menilai berita yang beliau sampaikan. Nabi tidak menilai berita yang beliau sampaikan itu tentang adanya orang yang masuk neraka kemudian keluar dari neraka setelah mendapatkan syafaat, bahkan ada yang keluar dari neraka karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak nilai itu bertentang dengan ayat-ayat yang menegaskan kalau orang kafir tidak, orang yang masuk neraka tidak keluar dari neraka. Nabi tidak menilai ini sebagai satu hal yang bertentangan, karena itu Nabi sampaikan. Maka yang menunjukkan bahwa tidak bertentangan, dan Nabi adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Oleh karena itu kita katakan semuanya adalah hak, semuanya adalah benar, apa dan wajib kita memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut sebagaimana yang Allah inginkan. Dari mana? Dan kita tahu apa yang Allah inginkan berdasarkan penjelasan Nabi. Berdasarkan penjelasan Nabi. Maka penjelasan Nabi, berdasarkan penjelasan Nabi, maka Nabi sampaikan kalau dia adalah orang yang beriman, punya iman meskipun sangat-sangat kecil, sebesar biji dawa sekalipun, ketika dia masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Itu penjelasan Nabi. Maka ini menunjukkan bahasa yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang yang beriman. Karena berdasarkan penjelasan dari Nabi, orang yang masih punya iman ketika masuk neraka karena sebab dosanya, maka dia tidak kekal di neraka. Sehingga yang dimaksudkan oleh ayat sebagaimana Allah inginkan, yaitu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku untuk orang kafir. Mereka lah orang yang kekal di neraka, sehingga setiap kali mereka mau keluar dari neraka, maka Allah akan kembalikan ke dalam neraka. Maka kaidah penting dalam masalah mengimani Al-Quran, kita imani Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh kita inginkan atau diinginkan oleh G, A dan G, B, Ustaz A, C dan D, kelompok A dan B. Namun pahami Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan. Dan Allah telah menugasi Nabi untuk menjelaskan Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Nabi itu memiliki tugas menjelaskan Al-Quran. Dan penjelasan Nabi tentang Al-Quran itu ada dua macam. Bayanul lafzi wa bayanul ma'na. Nabi menjelaskan tentang cara baca yang benar untuk membaca Al-Quran yang nanti ini dipelajari di ilmu qiraah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Quran dalam pengertian menjelaskan makna dan isi Al-Quran. Dan Nabi telah melaksanakan apa beliau, apa yang jadi tugas beliau. Beliau telah jelaskan Al-Quran, lafadznya dan maknanya dengan berbagai macam hadis yang Nabi sampaikan. Dan penjelasan Nabi untuk Al-Quran, penjelasan Nabi dengan hadis-hadis, dengan hadis-hadis yang untuk Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i di kitab Al-Risalah, itu ada tiga macam. Penjelasan Nabi yang untuk Al-Quran yang pertama adalah penjelasan dalam bentuk takrir wa ta'yin, menegaskan dan menguatkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Maka Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat. Allah perintahkan untuk menegaskan sholat. Allah perintahkan untuk menegakkan sholat, untuk bayar zakat. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam banyak hadis, menegaskan ulang apa yang telah Allah perintahkan. Kerjakanlah sholat. Sebaik-baik sholat adalah sholat adalah sebaik-baik amal kalian. Wa khayru a'malikum sholat. Sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Dan berbagai hadis yang memerintahkan tentang sholat adalah penjelasan, penegasan ulang untuk apa yang Allah sampaikan tentang wajibnya sholat. Ini penjelasan Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan Nabi SAW untuk Al-Quran adalah menjelaskan Al-Quran dengan bentuk merinci, memberikan rincian, uraian lebih lanjut tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah maksudkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menegakkan sholat, namun Allah tidak menjelaskan tentang tata cara sholat. Gimana tata cara sholat? Cuma Allah jelaskan sekilas, ada rukuk, ada sujud, ada qiraah, ada bacaan Al-Qur'annya. Namun gimana cara detailnya? Tidak Allah jelaskan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merincinya, merinci, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sholat. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa dan memberikan sekilas hukum-hukum puasa. Kalau safar, kalau sakit boleh tidak puasa, wajib diganti di hari-hari yang lain. Nomor aturan-aturan detail yang lain tentang puasa Nabi jelaskan dalam hadis-hadis tentang puasa. Maka ini bayan, ini penjelasan bayan tafsir, bayan dalam bentuk merinci apa yang global dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penjelasan Nabi SAW untuk Al-Quran adalah penjelasan dalam bentuk memberikan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Maka semua aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran adalah penjelasan Nabi untuk Al-Quran dengan memberikan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan hakikatnya semua yang aturan-aturan yang Nabi sampaikan yang hanya ada dalam hadis itu hakikatnya ada dalam Al-Quran. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semua penjelasan Nabi yang hanya ada dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran